Saya pernah membaca buletin Al-Jihad dengan tema berapa perkara pembatal iman yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Di sana disebutkan pembatal yang ke-21. Bahwa apabila seorang muslim dengan muslim lainnya saling boikot tanpa udzur syar'i, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, dan diampunkan bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali seorang yang antara dia dan saudaranya ada kebencian. Ya, kata beliau, perhatikan keduanya oleh kalian sampai mereka kembali rukun. Apakah ditemukan dalil yang jelas tentang batalnya amalan seorang muslim manakala di antara saling bermusuhan? Walhasil, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan-amalan manusia, bahwa amalan-amalan manusia tersebut diangkat pada setiap dua kali dalam sepekan, pada setiap hari Senin, demikian pula pada setiap hari Kamis. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayughfaru likulli 'abdin mu'min," maka diampuni bagi setiap hamba yang mukmin kecuali hamba bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang hamba yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, ada percekcokan. Lalu kemudian dikatakan, utruku hadaini hatta yastaliha, biarkan kedua ini. Dalam berarti Muslim disebutkan, urku hadaini hatta yastaliha, artinya akhirkan catatan amalan kedua ini, atau pengampunan terhadap keduanya sampai keduanya melakukan suluh, melakukan perbaikan di antara keduanya. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, yang zahir bukan membatalkan keimanan seorang, ya, namun ini menunjukkan bahwa tercelaknya adanya saling at-tashahun, saling mendengki di antara sama kaum muslimin. Asal hukumnya selama itu bukan dalam perkara din, bahwa tidak diperbolehkan seorang itu menghajar saudaranya muslim, ya, tidak mengucapkan salam kepadanya, bermusuhan dengannya lebih dari tiga hari. Tidak diperbolehkan. La yahjur muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Bahwa tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Nah, dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, akan menyebabkan diakhirkannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia sampai keduanya yastaliha, sampai kedua-duanya melakukan suluh, melakukan perbaikan. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tercelanya, ya, saling membenci di antara sama kaum muslimin.